Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV di manapun Anda berada, hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Kita yakin Allah taala akan menambahkan nikmat itu. Bersabar atas segala ujian dan cobaan, harapan kita Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Kita akan lanjutkan kajian kita dari prinsip dasar Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, ya, yang sahihah. Namanya prinsip, ya, kemudian ditambah dikuatkan dengan dasar, prinsip dasar Islam, ya. Kita lanjutkan dari perkataan muallif, ya, yaitu Ustadzunal Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala. Beliau mengatakan seorang muslim, ya, bagi yang dapat, yang ada bukunya, ada kitabnya, pada halaman 17, pada halaman 17, ya. Seorang muslim haruslah mengetahui, ya, halaman 17 paragraf yang kedua. Seorang muslim haruslah mengetahui tentang pengertian Islam, ya. Jadi orang Islam harus tahu tentang pengertian Islam, ya. Karena itu ia harus belajar tentang Islam, definisi dan inti dari ajarannya yang mulia. Coba kalau antum di sini selama ini pengertian Islam itu apa, ikhwan? Apa yang antum tahu? Apa Islam artinya? Pasrah, tunduk, ya, pasrah, tunduk. Itu secara mujmal, ya. Islam adalah inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Boleh Islam adalah al-istislam, tunduk patuh. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Bentuk patuhnya itu seperti apa? Bitauhid, dengan cara mengesakan Allah, ya. Kemudian dengan apa lagi? Dengan cara tunduk melakukan ketaatan kepadanya. Dengan cara apa lagi? Dengan cara berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini definisi, ya, para ikhwan rahmati Allah. Kanohlah kalau hanya sekedar tunduk, tapi tunduknya dengan caranya sendiri, ya tentu, ya. Ada orang tunduk dengan ketaatan, tapi dengan caranya sendiri, entah dengan akalnya, entah dengan hawa nafsunya, dengan apa, perasaannya, atau dengan dari mimpi, atau dengan katanya min abaina, dari bapak-bapak kami. Nah, itu, ya, kita belum istislam dengan sebenarnya. Cuman siap tunduk, tapi tunduknya dengan sendirinya. Nah, ini, ya. Berarti kita perlu untuk mempelajari definisi Islam. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'an wala yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, jawabannya, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ya, meskipun nenek moyang itu tidak berakal dan tidak berada di atas hidayah. Maka Islam itu apa? Al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah tunduk kepada Allah dengan cara apa? Mengesakan Allah Ta'ala, ya. Sehingga kalau kita tunduk kepada Allah Ta'ala, ya jangan bertawassul kepada orang mati, ya. Jangan bertawassul kepada benda-benda. Bertawassul dengan syariat Allah Ta'ala, dengan asmaul husna, dengan amal soleh, dengan doanya orang mukmin yang masih hidup. Itu tawassul syariat yang disyariatkan, ya. Sebab kalau tawassul orang mati, itu ngerempet-ngerempet kepada kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik terdahulu, ya. Dimana orang musyrik terdahulu mereka menjadikan apa? Ya, menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk apa? Yaitu bertawassul. Ya. Selain yang disyariatkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka, tapi apa? Untuk menyambungkan kami, supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu adalah jawaban orang musyrik. Berarti apa? Nih, tauhid perlu menjadi perhatian di sini. Ya, karena itu kalau tawassul kepada selain Allah Ta'ala, kepada orang-orang meninggal, bisa menjadi jalan, ya, menuju kepada kesyirikan, ya. Meskipun tidak dikatakan syirik oleh para ulama. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, itu Islam tunduk dengan ketaatan, ya, ketaatan. Apa itu takwa? Dengan ketakwaan kita, at-taqwa adalah anta'malah bitu'atillah ala nur minallah tarju thawaballah wa antatruka maksiatallah ala nur minallah takhafin qaballah. Itu definisi takwa yang disampaikan oleh seorang tabi'in, Talaq bin Habib. Apa itu takwa? Engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan nur Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Cahaya itu ilmu, Quran, sunnah, ya, aqwalu sahabah, berdasarkan itu, bukan berdasarkan kita taat berdasarkan perasaan, taat berdasarkan akal, taat berdasarkan mimpi. Ada orang, ada tidak orang beribadah berdasarkan mimpi? Ada. Banyak orang-orang sufi berdasarkan mimpi, ya. Taat berdasarkan katanya, pendapat nenek moyang, ya ini. Nah, itu sumber-sumber seperti itu, ya. Nah, taat itu apa? Kata seorang tabi'in, Talaq bin Habib, anta mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Jadi taat itu para ikhwan harus dibangun di atas pertama ilmu, nur, nurullah, Al-Qur'an, hadis, ilmu. Kemudian yang kedua, tarju sawaballah, yaitu mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Karena ada sebagian orang mengatakan kalau kamu ibadah, ya kamu jangan mengharapkan balasan. Bahkan kamu jangan mengharapkan surga. Gak masalah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ada tidak yang berpendapat begitu? Ah, beranggapan seperti itu. Ya tidak benar. Ini hadis, ini perkataan seorang tabi'in di apa namanya? Bukan didukung oleh hadis. Memang mereka memahami dari hadis Nabi. Nabi menyuruh kepada kita apa? Ya. Kalau kamu minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Ya. Mintalah surga Firdaus. Artinya apa para jamaah? Ya. Artinya apa? Kalau kita beribadah, ya kita mengharap balasan dari Allah dan juga takut kepada Allah Ta'ala, ya, meninggalkan maksiat berdasarkan ilmu dan takut kepada adabnya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta perlindungan dari api neraka, baru itu definisi Islam tadi, ya. Dan juga apa? Berlepas diri kesyirikan dan juga kepada orang-orang yang berbuat syirik, ya. Jadi orang yang beragama Islam, ya, orang beragama Islam harus punya al-wala wal bara. Al-wala wal bara sesuai dengan tingkatan, kondisi dan semuanya. Tentu variabel-variabel itu harus diperhatikan juga, ya. Oleh karena itu Al-Qur'an dengan tegas, siapapun tidak rela bahwa innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya agama Islam. Quran juga menjelaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ditolak sama Allah Ta'ala. Ini akidah, keyakinan di Quran. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai intoleransi, enggak bisa. Tidak, silakan lakum dinukum waliyadin. Tapi keyakinan kita agama di sisi Islam. Orang yang mencari agama Islam ditolak dan rugi dia. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar, rawahul Bukhari. Jelas tegas lagi, ya. Nabi bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, ya, yang mendengarkan tentang kenabian, tentang risalahku, lalu tidak beriman dengan apa yang kubawa, maka dia matinya menjadi penduduk ahli neraka. Apakah ini intoleran? Ini hadis Nabi, ya. Kita sampaikan kepada kaum muslimin, kepada saudara kita untuk hati-hati, ya. Apakah ini intoleran? Tidak. Ini akidah masalahnya. Ya, sementara ya negara menjamin keyakinan masing-masing. Kenapa kalau Islam misalkan diotak-atik? Ya. Sementara kita ya enggak bisa. Keyakinan. Akidah, ya. Maka Islam pelajari dengan benar. Oleh karena itu, jangan sampai ada istilah Islam KTP. Ya kalau dia Islam Muslim, ya enggak masalah, ya. Tetap diperlakukan sebagai Muslim. Tapi hendaklah menjadi orang Islam yang sebenarnya memahami, ya. Seorang Muslim haruslah mengetahui tentang pengertian Islam itu sendiri, ya. Karena itu harus belajar tentang Islam, definisinya dan inti dari ajarannya yang mulia. Ini baru jalan rahmat Allah, ya. Ilmu syar'i, silakan buka lagi. Ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Masya Allah, ya. Ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Dalam hadis yang sangat panjang, Allah Ta'ala memberikan kepada seorang itu ilmu dan harta dengan empat golongan manusia. Pertama, orang diberi ilmu dan harta sehingga dengan ilmunya dia menggunakan hartanya di jalan Allah. Ini kedudukan yang paling besar. Yang kedua, orang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, maka dengan ilmunya dia ingin seperti orang bisa haji, bisa sedekah, bisa infak, maka dia punya pahala yang sama dengan pertama. Yang ketiga, diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga dia tidak membenang hartanya di jalan Allah SWT. Ini kedudukan yang buruk. Yang paling ngenes, sudah gak punya ilmu, gak punya harta, bawaannya ngeres. Ya, enak ya, ganti-ganti perempuan. Nah, itu enak bisa begini, coba begini, coy. Bawaannya ngeres, ngenes tapi ngeres. Itu. Nah, ini kedudukan yang paling buruk. ya, meskipun kita enggak punya harta, kita punya ilmu. Ilmu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau orang punya harta, maka dia bingung jaga hartanya. Dia bingung. Antum bawa duit 100 juta naik angkot, kira-kira tenang apa? Apa toleh kanan kiri? Toleh kanan kiri itu 100 juta. Bagaimana kalau bawa lebih? Bingung. Ya. Apalagi di zaman yang penuh dengan kriminal. Tapi kalau orang itu punya ilmu, ilmu akan menjaga dia. Oleh karena itu, muliakan ilmu. Agar kita dimuliakan oleh ilmu. Ilmu adalah syiar Allah yang sangat besar. Agungkan apa yang Allah agungkan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u biha apa innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Allah taala mengangkat berapa kaum dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, dan juga merendahkannya yang lain. Nah, paling tidak kita memuliakan, ya, menghargai, memuliakan. Karena ilmu syar'i punya keutamaan yang sangat besar dibandingkan harta yang kita miliki, ya. Dalam satu hadis dari Imam Al-Hakim dan Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', Allah Nabi bersabda, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu benci, membenci pada siapa? Orang yang canggih dalam ilmu dunia tapi dia jahil dalam urusan agama, urusan akhirat. Ya. Ini ikhwan fiddin rahimanillah. Dan tiga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, kalau tidak salah yang ketujuh, ya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui dohir-dohirnya urusan dunia, paham urusan harta, oh masalah Allah, urusan strategi bisnis, wah canggih, ya, manajemen canggih, teknologi canggih, tapi urusan agama tidak paham, maka dibenci oleh Allah Ta'ala. Inna Allah yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Rawahu Al-Hakim di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Boleh Anda menginginkan anaknya di dokter, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai enggak bisa baca Quran, apalagi sampai enggak salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Meninggalkan generasi-generasi yang melalaikan dan menyia-nyiakan salat, hanya ikuti hawa nafsunya semata. Sehingga kalau jadi dokter, dokter yang tegaan. Ya, kalau perlu dokter yang suka menipu, gitu. Jadi kontraktor, kontraktor yang suka menipu, misalnya. Nah, ini, ya. Maka enggak apa? Ilmu agama, ilmu syar'i, para ikhwan, ilmu syar'i. Dan Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang ilmu, ya, seperti talabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin, itu ilmu syar'i. Ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang diberi, yang beriman dari kalian dan diberi ilmu dengan berapa derajat? Ilmu, ilmu syar'i. Ya. Lapan enggak boleh Ustaz belajar ilmu dunia, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi ingat, ilmu agama. Ya, kalau les bahasa Inggris saja, bimbel bayar mahal kok, diantar, antar pulang. Ya. Kalau urusan ilmu agama, pulang terus. Ya. Antara mana bisa pulang? Abu subuh pulang. Ilmu umum, matematika, fisika, wah masya Allah. Berapa les di situ, di bimbel begini bayar? Ini maksudnya. Dan maka apa? Untuk mendapatkan nanti gimana kerja. Boleh, boleh. Sah-sah saja boleh. Tapi ingat, ilmu agama akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, dalam hadis yang sangat panjang, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, yang ditanya dalam kuburan itu empat, yang kita kenal kan tiga, tapi hadisnya empat. Man rabbuka, siapa rabbmu, wama dinuka, apa agamamu, wama ladhi bu'itsa fikum, siapa yang diutus padamu, yaitu siapa nabimu, yang keempat, wama ilmuka, ilmu ditanya, dijawab, Allahu Rabbi, Islam agama saya, yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu apa? Aku baca Quran dan beriman, Al-Quran. Ya kalau Al-Quran juga hadis. Ini Ikhwan, ya ditanya, apa namanya, ditanya dalam barzakh, ilmu termasuk akan ditanya. Ayo semangat untuk talabul ilmu, itu kunci, ilmu adalah segalanya. Ya, dan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para ulama terdahulu. Ada yang berjalan ya sampai sekian kilometer, ada yang sampai beli kuda ya dari Madinah sampai ke Syam, balik lagi ke Madinah. Ada yang ingin tahu satu hadis dari Mekah ke Madinah, habis itu setelah itu balik lagi. Cuman yang tahu satu hadis ini. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita bersemangat untuk thalabul ilm, karena ilmu keutamaannya melebihi daripada harta. Kalau orang punya ilmu, maka ilmunya akan menjaga dia. Ilmunya akan memperingatkan dia, hei, ini tidak boleh. Ya, hei, ini dilarang. Ya. Selanjutnya, kemuliaan ilmu atas harta. Nah, ini beliau ambil dari kitab ya, Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu min durari kalami Syaikhul Islam Ibnu Qayyim. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriah menjelaskan perbedaan antara ilmu dengan harta. Ilmu dengan harta. Ya. Di antaranya sebagai berikut. Satu, ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Nah, ini perbedaan pertama. Ya. Al ulama warasatul anbiya. Ilmu adalah warisan para nabi. Harta warisan para raja dan orang yang kaya. Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya. Lam yarithu dinaran wala dirhama. Walakin warasul ilma, faman akhadahu bihadin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan mewarisi harta ya, tapi mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadah bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan itu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengajak orang-orang, ayo ke masjid, ada warisan nabi di masjid. Wah, pada datang, ada warisan nabi mau dibagikan. Dikira apa? Duit, dikira harta. Ya memang kita ya sama harta ya, itulah, enggak bisa lepas manusia. Ujiannya di situ memang. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanati wal muqantarati minadzhab wal fiddah ilahil ayat. Dijadikan indah kesenangan kepada perempuan, kepada anak, kepada harta berupa emas perak, kepada mobil-mobil apa, kuda-kuda tertambat. Kalau sekarang tertambat adalah Alphard, tertambat adalah Fortuner. Emang dijadikan senang pada itu. Ya. Senang. Tapi itulah warisan para raja, warisan orang kaya. Tapi Nabi mewarisi ilmu bukan harta. Ketika Abu Hurairah, ayo masjid ada warisan Nabi dibagi-bagi, dikira harta. Setelah masuk, mana warisannya? Ini ilmu. Ya, ilmu para jamaah. Ya. Nah, oleh karena itu kepada kita sekalian yang diberikan umur panjang dikatakan baik ya, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya, amalnya baik. Bagaimana amal bisa baik kalau enggak ada ilmu? Amal bisa baik kalau ada ilmu. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat. Nah, oleh karena itu anak-anak kita siapkan dari sekarang. Bagaimana agamanya? Ya, loh Ustaz, apakah nanti bisa ini anak saya bisa hidup? Sama bilang. Ya, ada orang mengatakan, "Loh, kalau kamu hafal Quran, terus kamu jadi apa? Nanti saya ngajar. Emang berapa sih bayarnya?" Gitu. Sampai sipis, sampai ke sana. Ya. Para ikhwan sekalian, para jamaah sekalian, para pemirsa Raja TV, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau Anda meninggalkan anak-anak yang soleh, yang punya ilmu, maka akan berjalan terus. Kalau Anda meninggalkan anak dengan harta, tanpa ilmu, anak-anak bisa berebut harta, bisa bertengkar gara-gara warisan orang tua, bahkan bisa sumpah serapahi bapaknya yang sudah meninggal. Kalau perlu belum meninggal, kapan cepat mati? Ya, sahih, betul. Kapan cepat mati? Tapi kalau meninggalkan anak-anak yang berilmu, yang takut kepada Allah, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu al-Bukhari. Apabila seorang itu meninggal, putus semua amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama amal jariyah, dibang masjid, ya. Kemudian bikin air di mana-mana, sumber air. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh, doanya anak soleh, ya. Nah ini, kenapa? Ilmu kita tidak bisa ngajar sendiri, dititipkan lembaga pendidikan. Ini para jemaah, karena ilmu adalah warisan para nabi. Al ulama hum warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Lam yarithu dinaran wala dirhama walakin waratul ilma faman akhadahu akhada bihadzin wafir, ya. Para ulama pewaris para nabi, mereka tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil bagian itu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ayo berlomba-lomba untuk mengambil warisan ini. Saudara bisa bertengkar dengan saudara gara-gara harta, bahkan naudzubillah bisa saling menumpahkan darah gara-gara harta. Ayo, dengan ilmu ini kita bergegas. Yang pertama, yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya. Sedang pemilik harta menjaga hartanya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, saya pernah dapatkan, ya, perkataan itu. Ya. Kita punya ilmu, ilmu akan jaga kita. Ini haram, ini halal. Ya. Ketika dapat musibah begini, hati kita melihat dengan ilmu. Sekarang musibah silih berganti para jemaah. Banjir bandang terjadi di sana, gempa terjadi, longsor terjadi, ya. Pembunuhan pun terjadi. Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah musibah menimpa kecuali semua dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, yaitu dengan ilmu, Allah akan kasih hidayah hatinya, kasih petunjuk hatinya, menilai sesuatu itu dengan sebenarnya. Tapi kalau tidak dengan ilmu, hanya dengan nafsu, dengan syahwat, terbalik semua dalam menilai. Ya. Sebagaimana disebutkan Nabi itu, radul fitanu alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udha. Fa ayu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun baydha hatta ta'udul qulub 'ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Rawahul Bukhari an Hudzaifah bin Yaman. Nabi bersabda, fitnah itu ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Apa fitnah itu? Syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa? Segala sesuatu bisa merusak akidah, keyakinan, pemikiran kita. Apa itu syahwat? Syahwat gak lepas tiga: harta, tiga tahta harta, tahta wanita. Nah, kita masih bicara harta saja di sini. Syahwat. Ya, sesuatu ditawarkan setiap saat, sedikit demi sedikit seperti anyaman tikar, dan hati siapa saja yang menerima fitnah syubhat dan syahwat akan ada di dalamnya noda hitam, dibiarkan hitam lagi, dibiarkan hitam lagi sampai tertutup. Dan hati siapa yang menolak akan ada cermin, kalau terang maka gambarnya seperti bendanya. Cermin kalau buram maka orang yang tampan tentu nampak ya di situ mungkin menakutkan. Sehingga apa kata Nabi? Sehingga hati terbagi jadi dua. Hati yang hitam terbalik seperti belanga hitam. Belanga terbalik hitam lagi. Tidak bisa diisi air. Ya. Akibatnya apa? Dia tidak bisa mengenal yang ma'ruf. La ya'rifu ma'rufa. Tidak bisa mengenal yang baik. Wala yungkiru mungkaron, tidak bisa mengingkari yang mungkar, illa ma asraba min hawa, kecuali mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa? Tauhid dikatakan ajaran sesat. Syirik dikatakan apa? Kearifan lokal. Nah ini, itu bahasanya cantik, manis. Kesyirikan kearifan lokal. Tauhid sesat, tauhid Wahabi dan sebagainya. Sunnah dikatakan ajaran baru, perbuatan bid'ah, masya Allah, dibesar-besarkan. Nah ini para ikhwan marjaman rahmati Allah, ya. Nah oleh karena itu, hendaklah kita apa, jaga hati ini, minta kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, dengan apa? Dengan ilmu, dengan ilmu. Ilmu akan jaga kita, ya. Kalau hati terbalik, tidak bisa menilai yang ma'ruf. Orang yang tutup auratnya dikatakan macam-macam, sementara orang yang kelihatan pusernya, kelihatan pahanya, bahkan kelihatan keteknya, wah masya Allah, tren, trendy, dan kain begitu mahal. Ya itu udah terbalik. Bahkan juga diadakan show, apa namanya, kontes baju itu, apa namanya? Ah, fashion show itu. Itu sudah jelas-jelas banyak dukung, panitia bayar mahal. Itu para jemaah terbalik. Ya ini. Nah, sekarang lebih halus lagi, pakai hijab tapi meletak. Ya. Seperti apa? Seperti lepet. Udah ketat semua sampai kejirat lehernya. Ah, ini pakai hijab. Subhat ini, ya. Nah, makanya selalu disuarakan. Ya, suka, alhamdulillah. Enggak suka, ya enggak masalah. Harus disampaikan, harus disampaikan para jemaah. Dulu jenggot, wah itu teroris, Wahabi macam-macam. Sekarang yang begitu, oh ya ternyata sunnah Nabi, banyak sekarang pakai jenggot yang dulu-dulu jenggot. Benar tidak para pemirsa, para pendengar? Nah itulah pentingnya untuk selalu disuarakan sunnah. Sebab apa? Saya yakin semua kaum muslimin itu ada satu persamaan, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, bagaimana kita mewujudkan cinta kepada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan cinta padamu dan akan mengampuni dosamu. Maka ini titik yang paling penting. Semua saudara saya kaum muslimin, selama dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, saudara kita, dari kita saudaranya dia, maka kita suarakan ada satu titik temu cinta Allah dan cinta Rasul. Nah bagaimana mewujudkan cinta Allah, cinta Rasul? Yang dulu orang benci sama jenggot, benci sama cingkrang. Oh iya, itu ada hadisnya ternyata. Nah, kalau tidak diangkat, oh jangan nanti ini mecah belah umat. Jangan nanti ini akan membuat begini, begitu. Nanti orang-orang lari dari dakwah. Sampaikan dengan hikmah para jemaah. Uang kita yang ngasih hidayah, bukan kita. Bagaimana? bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang mau bunuh Nabi masuk Islam. Khalid ibn Walid sudah berapa orang mati di tangannya ada perang Uhud, komandan dari pasukan kafir dalam perang Uhud, jadi panglimanya Islam. Ya, apalagi memang orang yang Islam yang benci kepada dakwah ini karena tidak paham, tidak tahu. Ini para jemaah, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar ilmu, ya, karena ilmu akan menjaga kita. Kalau harta, kita yang jaga harta. Yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedang harta tidak berkuasa atas ilmu. Bahkan harta itu akan menguasai orangnya, ya. Orang yang rakus, tomak, serakah kepada harta, bahayanya kepada agamanya dia melebihi bahayanya dua ekor serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing. Ingat, ya, bahayanya orang yang serakah kepada harta dan kepada kekuasaan lebih berbahaya kepada agamanya dibandingkan dua ekor serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing. Madzibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil ma'i ala dini min hirsil ma'i ala al-mali wa syarafi li dini. Rawahu Abu Dawud. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang al-hirsu 'alal mali wasyarafi lidini, orang yang tamak kepada harta dan kedudukan, berbahaya pada apa? Kepada agamanya. Sehingga orang menjual agama untuk harta, menjual agama untuk kekuasaan, bahayanya dia lebih bahaya pada agamanya, lebih berbahaya kepada dibandingkan dua ekor serigala tadi. Dia sudah dikuasai oleh harta. Ini, ya. Yang keempat, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, ya. Sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan, ya. Jadi ilmu diinfakkan bertambah, para ikhwan. Karena diantara kita di dalam menuntut ilmu ada tikrarul ilm, diulang-ulang. Ya, ilmu diulang-ulang. Antum jangan merasa bosan diulang-ulang. Para ulama kalau datang selalu mengulang hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha biratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Selalu diulang-ulang. Bahkan para ulama meletakkan di bagian pertama dalam kitabnya Sahih Bukhari di bagian pertama, di Arba'in An-Nawawiyah di bagian pertama, di Kitab Riyadhus Shalihin di bagian pertama, Syarh Sunnah Al-Baghawi di bagian pertama. Diulang-ulang. Kenapa? Ya karena kalau kita perhatikan, niat itu memang berat menata niat, tidak mudah. Ya, oleh karena itu ilmu diulang-ulang itu sendiri sudah pahala. Ya, diulang itu sudah pahala, dan itu sebagai adab dalam menuntut ilmu. Jangan, wah, ini lagi. Coba yang sudah khatam al-usul salasah, tanya. Apalagi bulughul maram, berat. Ya. Saya dengar Syekh Masyhur Hasan Salman sudah 3 kali menghatamkan, mengulang apa? Yang saya dengar, ya, itu berjilid-jilid, yaitu Fathul Bari. Belum kitab yang lain. Itu 3 kali. Kita aja ujungnya masih barangkali belum. Itu. Nah, pentingnya di sini ilmu. Dan penting juga taksilul ilm, memahami ilmu cara mendasar. Maka di sini prinsip dasar Islam untuk memberikan taksil, untuk memberikan pemahaman yang cukup fundamental, yang cukup mendasar, para ikhwan. Ya. Dengan demikian apa? Kita tidak mudah kena syubhat dan syahwat. Makanya maaf nih, saya pilih buku ini karena saya sudah menyelesaikan membahas di 104. Masya Allah, ya, bukan taklid. Coba kita bahas tadi, Manfaat tidak? Manfaat. Ya. Diberikan dasar-dasar. Bukan taklid. Bukan ta'assub. Ya. Coba dengarkan ini. Bawa bukunya. Kita jelaskan bersama. Sehingga ada ta'sil. Ya. Kita memahami persoalan dengan mendasar. Likulli fannin lahu usuluhu, kata ulama. Setiap cabang ilmu pasti ada usulnya. Ya. Matematika ada rumusnya, ada Pitagoras, ya. Fisika ada hukum Archimedes, ya. Ada hukum Newton, ada rumus-rumusnya. Kalau orang tahu rumusnya, tinggal masukkan hukum Newton F sama dengan M kali A, F-nya diketahui, M-nya sudah, A-nya tidak kecepatannya, tinggal dibagi F bagi M, kan begitu. Ada rumus, artinya itu hal yang biasa, ya. Nah, ini bagi saya, ya, kita lihat dari awal betapa pilihan-pilihan katanya, ya. Oleh karena itu, saya sarankan untuk punya bukunya. Bukan promosi, Juan, berapa sih harganya? Enggak ada. Tapi isinya, coba perhatikan. Ya, nah kita bahas. Bukan saya ta'assub, tidak. Mungkin saya berbeda dengan penulis, dengan Ustaz Yasir dalam salah beberapa hal. Pasti, bukan mungkin. Dan biasa. Ya. Tapi bukan ta'assub. Bukan taklid. Dan banyak buku-bukunya beliau, baik Ustaz Hakim, Ma'udul Hakim, Ma'udul Hakim, ia menjelaskan, ya, jangan taklid, ikuti ittiba' dan sunnah. Ya, ini. Ya, atau yang keempat ini, harta habis dengan sebab dibelanjakan. Harta kita habis. Kalau ilmu, semakin diberikan, semakin bertambah. Karena jadi ilmu bermanfaat. Man dalla ala huda, ya, man dalla ala huda, falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu, wala yankusu dhalika minhu syai'a. Nabi bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah, artinya menunjuk pada ilmu, dia akan dapat apa? Dapat pahala orang yang melakukan ilmu yang kita berikan, petunjuk yang kita sampaikan, tanpa mengurangi pahala orang itu. Coba kurang apa? Sampai mati jadi ilmu bermanfaat, ya, menjadi terus berjalan. Orang itu sholat, yang tadi nggak sholat, dapat pahala mengalir terus, ya, ini, masya Allah. Dan orang itu pahalanya dia terkurangi, itu ilmu. Tapi kalau harta, ya. Tapi kalau harta dipakai dengan ilmu juga tidak akan berkurang, bertambah ini, ya. Kenapa? Harta bisa bertambah karena ilmu. Ya. Matsalul ladzina yufikuna amwalahum fi sabilillah kama talih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti apa? Satu bulir, satu biji tumbuh, tujuh tangkai, masing-masing tangkai ada 100 bulir, jadi 700 kali. Mana qasad sadaqatun min mal, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Kenapa tahu? Kenapa bisa begitu? Karena tahu dengan ilmu. Jadi ilmu itu, ya, bisa membuat harta kita bertambah. Kata Syaikh Saimin, bertambah nominal juga bertambah berkah. Gitu. Kenapa? Karena ilmu. Ya, ini para ikhwan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan ini masih berapa ini? Masih nomor 3, ya. Di sini kesimpulan Ibnu Qayyim yang beliau nukil di sini ada 15 poin yang harus menjadi perhatian kita, diulang lagi nanti, dicerna. Kita sudah bahas, ya, lebih rinci, ya, tambah dengan ta'liq-ta'liq yang saya berikan, idhofah-idhofah, ya, tambahan-tambahan. Nah, nanti dibaca ulang sebagai sebuah kesimpulan, Ya, jadi ya sudah saya dengarkan penjelasannya. Ini kata-kata beliau sebagai sebuah kesimpulan yang terpatri dalam hati kita, mengiringi langkah kita dimanapun berada, sehingga nikmat tidak hanya sekedar wawasan. Wawasan, maaf nih, masuk kanan, keluar, bukan hanya keluar kiri, karena banyak lubang. Masuk kanan, gak bisa sempat keluar. Kenapa? Sudah hilang duluan. Tapi kalau diharapkan, dibaca lagi, diulang lagi, ilmu warisan Nabi, harta warisan Raja, simpulkan dengan kata yang singkat. Ya, ilmu yang menjaga, harta dijaga. Ilmu menjaga, harta dijaga. Ilmu penguasa harta, ya. Ilmu menguasai harta. Manusia dikuasai harta. Antum bikin kata-kata yang barangkali singkat dan lebih bisa bersama dengan kita. Itu. Karena yang disebut oleh para ulama ya, laisal ilmu fisutur walakin apa? Laisal ilmu alladhi fisutur walakin al-ilma alladhi fisutur. Bukan ilmu itu yang tertulis dalam kertas-kertas, tapi ilmu yang ada di dalam dada-dada. Nah, bagaimana? Ya, kalau ada di dalam dada akan bersama dengan kita. Terakhir, Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, kalau engkau mengamalkan ilmu yang kau tahu, Allah Ta'ala akan memberikan ilmu yang belum engkau ketahui. Ilmu akan berkah kalau diamalkan, apalagi sampai diajarkan. Sehingga ketika tahu sekarang, jangan tunda untuk nanti, untuk besok. Kerjakan sekarang, karena nanti sore belum tentu kita bisa melakukannya. Tapi ketika dengar pertama, misalkan keutamaan istighfar, langsung aja astagfirullah, astagfirullah. Sambil dengan kajian, lisan astagfirullah, astagfirullah. Masuk ke hati, nanti di jalan astagfirullah, astagfirullah. Terus, itu para jemaah, ya. Mungkin itu dengan begitu kita harapkan Allah Ta'ala menjaga kita dengan ilmu yang kita miliki. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, dan kami akan angkat terlebih dahulu dari pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan dari hamba Allah di Bogor yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Jika hanya semangat dalam membahas pernikahan dan ta'adud, namun malas bahkan alergi membahas akidah, apakah Islam ikhwan atau orang-orang yang seperti itu masih sesuai dengan hawa nafsu? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan. Ya. Antum paham dengan pertanyaannya? Ya, paham ya. Kalau begini insya Allah cepat pahamnya. Ya, jadi bagaimana orang yang hanya membahas ta'adud poligami tapi enggan membahas akidah? Pertama, mungkin perlu menjadi pertimbangan, kita jangan terlalu cepat untuk membuat kesimpulan. Nah, begitu kan? Ya. Belum tentu orang yang membahas tentang poligami kemudian tidak membahas akidah. Belum tentu. Ya, mungkin yang antum tahu kok bahasnya itu saja. Bisa jadi di sananya ngaji akidah. Tapi kalau memang betul ya hanya membahas ta'adud poligami, tidak membahas yang lain, itu tuh salah. Ya, tidak boleh begitu. Hanya bahas nah, sedekah saja, infak saja. Agama itu syumul, menyeluruh, kafah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ya. Wahai orang beriman, masuklah dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, kemudian ada apa? Ada skala prioritas, ya. Ya, falaham bil muhim. Mulai dengan yang paling penting. Yang paling penting itu apa? Akidah. Makanya ada kitab Al-Aqidatu Awwalan. Akidah pertama kali itu. ya, karena itu dasar. Terutama ada kitab juga judulnya Aqidatul Tauhid, Syaikh Fauzan Al-Fauzan, Aqidatul Tauhid. Karena apa? Karena itu dasar amal semuanya. Ya. Ta'addud, poligami, suruh baca doa ketika jima enggak hafal, ya kan terlalu. Ya, lu saya pernah, saya juga tidak sengaja, bukan saya sengaja. Ketika membahas masalah keluarga, kebetulan membahas masalah hubungan suami istri, yang depan memang jadi korban pertanyaan biasanya. Untuk berapa putranya Pak? 5 Ustaz. Gimana Pak doa hubungan suami istri? Dia terlalu oleh afal, saya gak hafal. Sudah 5. Nah, ini. Tapi alhamdulillah masih mau ngaji. Nah, itu. Ya. Nah, maka di sini kalau seperti itu, kalau hanya membahas begitu dalam agama tentu tidak benar. Ya, justru porsi pembahasan tauhid, porsi pembahasan akidah itu utama dan pertama, ya. Karena itu dasar, ya, dasar. Kenapa demikian? Karena amal tidak diterima kecuali di atas tauhid. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa beramal soleh baik laki atau perempuan, wa huwa mu'min, ni wa huwa hal, ketika beramal soleh dia itu dalam keadaan beriman, bertauhid, ya, baru ada balasannya. Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami berikan balasannya lebih baik daripada yang mereka lakukan. Kalau tidak menurutkan itu, jatuh kepada syirik, gugur. Ya, lain asyrokta layah batonna amaluka walatakunanna minal khosirin. Kalau engkau syirik, ini Nabi Muhammad, mukhotobnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lain asyrokta, kalau engkau Muhammad syirik, gugur semua amalmu. Layah batonna, lam taukid mun taukid, benar-benar gugur. Ya, amalmu semuanya, dan kamu benar-benar menjadi orang yang rugi. Kalau Nabi Muhammad diberikan peringatan seperti itu, apalagi kita ini para jemaah. Sehingga penting pembahasan akidah tauhid. Jangan bilang tauhid lagi, apalagi yang kalau yang ngomong orang-orang salafi, dakwah salaf itu pertama tauhid, akidah, sampai ada kitab al-akidah itu awalan. Ini para ikhwan, ya, penting. Bahkan juga sampai syirik kecil, riya, dibahas. Ya, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, anak-anak hangra syurka anis syirki man amil amalan asyurka fihi ma'i ghairi taraktumu wa syirkahu. Itu sekutu, kata Allah Ta'ala, sekutunya. Inna akhwafa ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Apa itu Rasul? Riya. Dibahas supaya tidak rugi. Jadi para duat salaf, dengan sayangnya, dengan kasih sayang kepada umat, membahas akidah, membahas tauhid, supaya tidak merugi, ya. Jangan sampai enggak apa-apa antum enggak ikhlas, yang penting sumbangan antum banyak. Tidak masalah antum tidak ikhlas. Yang penting 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Doa salaf tidak begitu. Ya. Di antaranya siapa? Abdullah bin Barok mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah." Warubba amalin kabirin tusohiruhu an-niyyah. Ya. Dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Muhkam. Berapa banyak amal kecil, ya, tidak dianggap oleh manusia, tapi menjadi besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Nah, bisa begitu bagaimana? Ya, diajarkan. Ya, dibahas, dikaji. Dan berapa banyak amal yang besar bergengsi, di blow up di mana-mana, jadi kecil, jadi tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena niat. Ini ikhwan, ya. Jadi kalau kita bahas itu, kita berterima kasih. Saya bersyukur pada Allah, berterima kasih pada para ulama, pada para asatid, para duat yang membahas akidah, membahas tauhid. Itu memang dasar. Ya, memang dasar. Kita doakan mereka itu. Bukan dai-dai yang politik. Ya. Demikian Allah a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan dari Umulita dari Bogor. Assalamualaikum Ustaz, sudah 3 tahun ini saya mencoba untuk memperbaiki diri, mempelajari sunnah dan mengaji. Namun ternyata anggapan orang tua saya malah keliru, dikiranya saya masuk aliran sesat. Bagaimana caranya supaya anak bisa menasihati ayah anak? Soalnya ayah sholat tapi masih percaya dengan buku-buku primbon dan disuruh buang atau bakar buku tersebut tidak mau. Jazakallahu khairan Ustaz, silahkan. Iya, yang ngeri belakangnya suruh bakar dulu ini ya. Jadi begini, tadi penanya mengatakan bagaimana sikap kepada orang tua yang menganggap kita itu mengikuti aliran sesat. Beliau sholat, ayah, tapi masih menggunakan primbon, mujarrabat, dan lain sebagainya. Pertama, ya, tunjukkan kepada orang tua, kepada kerabat, kepada siapa saja, ketika kita sudah belajar ilmu, juga meningkat akhlak kita. Nah, itu. Ya, kepada orang tua semakin santun, kepada orang tua semakin sopan. Ya. Jangan sampai baru belajar kemudian kita tangan main tunjuk, oh ini syirik, ini bid'ah, ini begini. Ya. Nah, nanti bisa salah paham. Memang betul, misalnya itu adalah misalkan itu sebuah kesyirikan misalkan. Ya, tapi kendala dengan hikmah, ya. Macam-macam kepada kita, ya, sampai-sampai mungkin antum dari dulu dari daerah, dari kampung lulus nyari kerja di kota, ya, pulang-pulang maaf nih yang laki-laki, ya, yang atas turun, yang bawah naik, paham? Atas turun, jenggotnya turun, celananya naik, ya, pulang-pulang bita-bita, ribut, pulang-pulang bawa hadiah, bawa apa namanya bonus tahunan, yang ngasih hadiah, tambah datang cium tangan, cium kening orang tua, kalau perlu ke dapur cuci piring, nyapu. Loh, anak saya ini kok kayak santri kalau pulang dari pesantren, padahal dari kawasan 2100 ya, kerja kan itu kan, kok pulang kayak santri, tapi kok celananya kok teroris. Masa terus begini? Kan tidak, kan gitu ya. Nah ini. Nah ini penting. Akhlak dijaga, hadiah, ngasih. Itu namanya mudharah. Nah ini penting. Tapi kalau sudah main tunjuk, nah ini. Ya. Nah kalau kita sudah seperti itu, kalau orang tua masih ke masih ini, ya kita sabar. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk menyekutukan Allah yang kau tidak mengerti ilmunya, jangan taati keduanya, tapi tetap bergaul kepada keduanya dengan pergaulan yang baik di dunia ini. Nah ini. Nah, pergaulan baik di dunia meskipun belum, tidak harus nunggu apa orang tua ada kelas, tidak harus, jangan menunggu orang tua kemudian antipati, dari awal sudah ada antisipasi. Ya, kalau sudah ada antisipasi, insya Allah terhindar dari antipati. Antisipasinya apa? Satu darahnya, ya kita akhlak diperbaiki, dan itu bukan hanya sekedar antisipasi, sebuah tuntutan. Semakin ilmu bertambah, semakin baik, semakin akhlaknya terjaga, semakin santun pada orang tua, semakin patuh kepada orang tua, hadiah kepada kerabat. Ada orang yang mengatakan, ada orang Ustaz, saya kasih hadiah sama saudara saya. Apa jawabannya? Wah, mendingan sekarang ya, kamu sering ngasih hadiah, meskipun celanamu cingkrang. Dulu belum cingkrang, nggak pernah ngasih hadiah, mungkin begitu. Dan ini fakta, orang ngomong sama saya. Ya, nah artinya apa? Memang agama itu berat. Ya, sanulki alaika qaulan tsaqila, akan aku berikan kepadamu kalimat yang berat. Menyampaikan tauhid, menjauhkan syirik, berat. Menyampaikan sunnah, ya, menghindari bid'ah, berat. Jangan sampai lebih berat, diperberat dengan sikap kita kepada orang tua, kepada kerabat. Nah ini, nah oleh karena itu bersabar kepada penanya. Kemudian apa? Akhlak yang baik. Jangan langsung mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Seandainya harus mengingkari, ingkarilah dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah ke jalan Rabbmu dengan bijak hikmah, dengan nasihat yang baik, dan juga dengan apa? Perdebatan yang baik. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan kami berikan kesempatan terakhir untuk penelpon, silahkan di 0218236543 sebelum kami akhiri perjumpaan ini. Halo. Halo. Belum tersambung, silahkan di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Ustaz, kalau kita mau memperbanyak zikir mutlak, apakah harus pakai niat dulu atau tidak ya Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih ya Ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ustaz sekaligus ikhtitam, fadal. Akhi, zikir mutlak maksudnya ya? Baik Ustaz. Bisa diulang? Apakah kita zikir mutlak harus pakai niat atau tidak? Pertanyaannya. Zikir mutlak, ya. Zikir mutlak itu mutlak tempatnya, mutlak waktunya, mutlak zikirnya, ya. Mutlak bebas, mutlak itu bebas. Waktunya kapan saja, tempat di mana saja, asal bukan tempat-tempat yang dilarang. Kemudian zikirnya apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian lompat lagi yang lain, ya la haula wala quwata illa billah, mutlak di mana saja. Apakah perlu niat? Sebenarnya orang ketika melakukan satu perbuatan sudah pasti dalam hatinya sudah ada niat, ya. Tidak, ketika Anda pergi ke pasar, ya, apakah niat Anda mau pergi ke kantor? Kan tidak, ke pasar, ya. Jadi dengan sendirinya sudah ada dalam hatinya, ya. Oleh sebab itu hadis tadi, innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, di sini amal maksudnya apa? Semua amal, al, ya, innamal al a'mal, ya. Para ulama dari sisi ilmu bahasa Arab atau ilmu usul itu al namanya al istirokiyah, ya, yang meliputi keumuman, maknanya umum, ya. Jadi amal apa saja, termasuk zikir mutlak, ya. Dan Anda ketika baca subhanallah alhamdulillah sudah niat saya mau berzikir, sudah itu, ya. Dan itu mutlak, apa saja, di mana saja, kapan saja mutlak, demikian, ya. Itu sudah ada niat, ya. Baiklah, sampai di sini semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa menjalankan ilmu yang kita miliki, meskipun hanya seujung kuku yang kita miliki, sedikit sekali. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita atas apa yang kita ucapkan belum bisa dilakukan. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan menjadi amal yang diterima, ilmu yang kita ketahui menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukron wa jazakumullahu khairan atas perhatian ikhwah yang ada di masjid, pada ikhwah yang ada di studio, pada pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah menjaga kita semua. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.